Amin taku ni masitase eto truntut tan sararuntungan heng sarino sabareng ini datan kenggang asak rambut lamun aduh caketing hati yen cedak tan samulat sito asito pinjo mimilan mintuno ayonin barengan tepi wajib situasi itu.